bahayanya berpikir dualistik. Ini berbeda dengan paradoks, maka dualistik adalah sebuah pemikiran yang sebetulnya memberi ruang sempit untuk Anda berpikir. Hati-hati. Coba bayangkan dalam sebuah gambaran, kalau orang berkata sakit karena dosa, sehat karena pahala. Padahal ada orang sakit justru sedang menerima pahala dan kehormatan dari apa yang dipercayanya. Ada orang sehat karena ia mampu membayar dokter dari uang hasil korupsinya. Sehingga sehat tak selalu benar, sakit tak selalu salah. Nah, berpikir dualistik membuat Anda terkurung di sana, melihat dengan mata yang sipit dan tak mampu memandang dengan jeli. Ulang melihat dengan mata yang sipit ya. Sehingga membuat Anda melihat secara sempit dan memahami hanya dalam jebakan dua, benar salah dalam konteks yang tak pas, pahala atau dosa dalam konteks yang liar. Betapa mengerikannya. Tetapi terlalu banyak orang sudah terjebak di sana dan berpikir dualistik dalam kehidupannya, dan dia berpikir dia benar padahal dia begitu sempitnya. Yang sama dengan saya itu benar, yang berbeda dengan saya itu salah, maka dibantainya. Berpikir dualistik itu sangat menjadi mengerikan, karena memberikan kurungan-kurungan terhadap berbagai kemungkinan yang bisa muncul dalam kehidupan ini. Sehingga ingat, sakit tak selalu dosa, sehat tak selalu pahala. Sekalipun pada umumnya itu terjadi, sah-sah saja. Tapi kemungkinan berbeda, bisa saja. Banyak orang yang hidupnya benar, layak mendapatkan pahala, tapi dia sakit dan mati dalam sakitnya. Banyak orang hidup salah dan harusnya ia terhukum, tapi sehat walafiat karena hasil korupsinya. Tidakkah Anda perhatikan hidup ini? Kalau Anda berpikir dualistik, pasti Anda kecewa dan berkata bahwa tidak ada keadilan dalam hidup ini, dan tidak ada Tuhan di hari-hari ini. Tidak ada hukum yang tegak dalam hidup ini, dan fakta itu akan membuat Anda terkurung, marah pada diri, marah pada sekitar, tapi tidak bisa pernah memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki, kecuali kecewa dan kecewa. Awas, jangan berdiam di pikiran dualistik, itu sangat mematikan. Bersama saya, Bigman Sirait.